saiki awakmu apa uwes lali, kowe no Jepang ora tahu ngabari. Ati kangen rasane sampai setengah mati, pengen ketemu awakmu sing tak tresnani. Teko Jogja sampai Blitar kowe tak golei, aku tak kontong gomu bengi-bengi di Seneni. Apa wajahku iki pancen medeni, sampai takon omamu wae ora ditutuhi. Kene teko Blitar aku kok sukui blendi, tanggung be rasane memang pahit yang gilani. Tapi kita selalu ketawa bersama, lupakan semua masalah kita bahagia. Sajane karep menjaluk tepi ye iki, kowe ninggal ni foto amung kor siji. Saben dino tas awak tak teling isor bantal, bantal bantal kuwi iki kene kangen kuwi iki setengah mati. Fotomu tak print sing gedhe tak tele kamar mandi, tak sawang-sawang tiap isu sampai bengi. Pesan tak telo terus malah koyo iwak teri.